Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Ini masih dalam alur barakallahu fikum rangkaian hujjah yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah ini terkait dengan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Quran itu adalah hikayat. Ya. Nah, artinya redaksi yang ada dalam Al-Quran itu bukan dari Allah. Ya. Yang dari Allah itu maknanya saja. Adapun lafadznya barakallahu fikum yang tertulis itu apa? Dari Jibril. Nah, barakallahu fikum. Itu dibantah. Ya, itu terbantah dengan sekian banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah kita baca satu ya dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah mengatakan apabila Quran dibacakan hendaknya kalian simak ya, hendaknya kalian dengar baik-baik agar kalian mendapatkan rahmat. Sisi pendalilannya, kata beliau, fa akhbara anna sami'a innama yasma'ul qur'ana walam yakul hikayatal qur'an. Di dalam ayat, Allah mengkhabarkan bahwa orang yang mendengarkan bacaan tersebut, dia mendengarkan Qur'an. Allah tidak mengatakan dia mendengarkan hikayat dari Quran. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ayat ini ada beberapa faedah, barakallahu fikum. Naam, kita nukilkan kalam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 204. Kata Syekh rahimahullah, hadzal amru amun. Hadzal amru amun. Hadzal amru amun fi kulli man sami'a kitaballahi yutsla. Nah. Kata beliau, hadzal amru am. Perintah untuk menyimak dan mendengar ini umum. Fi kulli man sami'a kitaballah. Untuk setiap orang yang mendengarkannya. Ya. Entah lagi kerja bakti. Naam, ada yang nyetel Quran dengan keras. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, terkena. barakallahu fikum perintah ini. Ya. Nah. Jadi siapapun yang ketika Quran itu barakallahu fikum di ya perdengarkan, maka dia diperintah untuk barakallahu fikum menyimak dan mendengarkannya. Umum bagi siapapun. Ketika Quran dibacakan, dia diperintah untuk menyimak dan mendengar. Fa innahu ma'murun bil istima'i lahu wal insati. Fa innahu ma'murun bil istima'i lahu wal insati. Fa innahu ma'murun, maka dia diperintahkan bil istima' lahu, untuk barakallahu fikum na'am, ya, mendengarkan dan barakallahu fikum na'am menghayati apa yang dibaca barakallahu fikum na'am. Baik. Ya, sehingga ada teguran keras barakallahu fikum bagi mereka-mereka yang memang menyetel bacaan Quran itu barakallahu fikum di keramaian atau di kesibukan orang, ya kan? Nah, karena secara tidak langsung tindakan mereka barakallahu fikum itu ya membawa orang lain harus mendengarkan dalam keadaan mereka mungkin tidak siap, dalam keadaan begitu banyak barakallahu fikum na'am kesibukan-kesibukan yang ada. Akhirnya ya Al-Quran tadi dibaca tapi dilalaikan oleh manusia dan perintah ini tidak dijalankan dengan baik. Barakallahu fikum na'am. Baik. Ya. Maka dari situ juga ketika antum ingin membaca Al-Quran, barakallahu fikum, dilihat ya situasi dan kondisinya. Ketika Anda ingin mengeraskan, kalau di masjid semuanya baca, ya labas. Tapi ketika disakan, barakallahu fikum ya, na'am, orang sudah waktunya istirahat, antum malah bangun, ya kan, mau murojaah, besok mau ujian, na'am, 10 juz, setoran, nah ini ya sudah antum teriak-teriak, di situ orang mau tidur, ya, na'am. Temannya marah, emosi, nah, antumnya juga emosi, ya. Antum setan, ya. Nah, saya perdengarkan baca Quran, antum ngamuk-ngamuk. Paling ada jin di badan antum ini. Nah, loh malah temannya yang dituduh kemasukan setan. Padahal dia membaca tidak pada waktu yang tepat. Pak Ikhwan, ya. Nah, tayyib. Dan itu sesuatu yang wakil, ya. Terjadi, barakallahu fikum. Nah, temannya mau tidur, dia malah baca Quran, barakallahu fikum, dengan keras, ya temannya terganggu. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus diperhatikan. Ketika Anda ingin memperkeras bacaan Quran tadi, barakallahu fikum. Selanjutnya beliau mengatakan, wal farqu bainal istima' wal insat. Wal farqu bainal istima' wal insat. Dan perbedaan antara istima' dan insot adalah, jadi beda. Istima' dan insot itu memiliki perbedaan makna. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia artinya ya mendengar, ya menyimak, barakallahu fikum. Tayyib. Wal annal insot fi zahir. Annal insata fi zahir bitarkil tahaddusi au al istighal. Bima yushghilu an istima'ihi. Nah. Insaf itu terkait dengan sikap kita secara zahir, secara lahiriah. Nah, ya. Yaitu dengan tidak berbincang-bincang dan tidak menyibukkan diri dengan tindakan yang lain ketika Quran itu dibacakan. Jadi insaf itu kaitannya dengan gerakan tubuh kita. Ya. Jadi benar-benar tenang ketika Quran itu dibacakan, disimak, dengar. Ya, nah. Jadi bukan ketika Quran dibacakan ada yang ngupil, barakallahu fikum, na'am, tayyib, ya. Ada yang ngobrol dengan teman yang lain, barakallahu fikum, na'am, atau bahkan guyonan, ya. Na'am, barakallahu fikum, cekakak cekikik, barakallahu fikum, kuakakakakak, na'am, tayyib, ya. Atau yang semisal dengannya, dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Nah, itu artinya orang tadi tidak insaf. Insaf itu kaitannya dengan ketenangan, ya, tubuhnya dan diamnya lisan. Enggak ngomong. Itu namanya insaf. Kaitannya dengan amalan zahir. Tayyib. Wa ammal istima' lahu. Wa ammal istima'u lahu. Fahuwa ayyulqiya sam'ahu. Fahuwa ayyulqiya sam'ahu. Wayuhdira qalbahu. Wayuhdira qalbahu. Adapun istima' maknanya adalah barakallahu fikum, dia benar-benar ya memasang pendengarannya dan dia menghadirkan hatinya. Nah, jadi istima' itu kaitannya dengan amalan batin. Ya. Jadi pendengarannya dipasang, baik-baik didengar, ya, hatinya berusaha untuk memahami, mencerna, itu namanya istima'. Barakallahu fikum, na'am. Iya. Tayyib. Istima' ini akan bisa dicapai kalau insot dilakukan. Iya. Kalau insot tidak dilakukan, maka sulit bagi orang itu untuk mendapatkan istima'. Baiklah ya. Nah. Gimana hatinya bisa mencerna, bisa memahami, dalam keadaan dia ngobrol sama orang lain. Dalam keadaan tadi dia sibuk dengan barakallahu fikum na'am pekerjaannya dia. Iya, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, fa inna man lazama ala hadzaini al-amraini hina yutla kitabullah fa innahu yanalu khairan katsira. Sayyid, fa inna man lazama ala hadzainil amraini, kata beliau, maka bila seseorang itu dia senantiasa mengerjakan dua perintah ini, al-istima' dan insaf, hina yutla kitabullah, ketika kitabullah itu dibacakan, Fa innahu yanalu khairan katsira. Maka dia akan bisa meraih kebaikan yang sangat banyak. Nah, ya. Dan itu barakallahu fikum na'am sebuah fadilah ya, khususnya bagi mereka para anak-anak tahfidz barakallahu fikum na'am, dan yang masih terus berupaya untuk menjaga hafalannya ya, antum yang sudah masuk lughah mungkin barakallahu fikum atau kismuddin na'am ya, hafalan Quran itu harus tetap dijaga, apalagi kalau antum mengamalkan dua perkara ini ya, bukan sekedar mengejar target, sekedar mempertahankan hafalan, tapi ada al-insyat dan istima', begitu banyak kebaikan yang akan antum peroleh. Wa ilman ghaziran, wa ilman ghaziran. Wa imanan mustamirran. Mutajaddidan. Wahudan mutazayidan. Wahudan mutazayidan. Wabasiratan fi dinihi. Wabasiratan fi dinihi. Nah, akan dia raih ilmu yang berlimpah, ya. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang berlimpah, bukan hanya sekedar menjaga hafalan, ya tadi harus adanya istima' dan al-insaf. Dan imanan mustamirran, iman yang kokoh, yang terus diperbaharui. Wahudan mutazayidan, kemudian mendapatkan petunjuk yang selalu bertambah. Wabasirah, dan ilmu dalam agamanya. Nah, ya. Kalau ingin mendapatkan itu semua dalam membaca Quran, harus dilakukan al-istima' dan insaf. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itulah yang dilakukan oleh barakallahu fikum generasi salafun shalih. Naam. Asar dari kalangan mereka jadi metode pada zaman sahabat barakallahu fikum untuk bisa menyelesaikan ya. Al-Baqarah itu ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Naam, surah Al-Baqarah itu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kalau orang zaman sekarang sebulan ya hafal Quran, ada bukunya ya kan, hafal Quran dalam jangka waktu 1 bulan, ada trik-triknya. Orang-orang zaman-zaman barakallahu fikum akhir zaman ini memang lebih senang yang namanya yang instan, yang cepat barakallahu fikum. Nah, ya walaupun itu barakallahu fikum akan barakallahu fikum memberikan mudarat kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu metodenya lamban, tapi barakallahu fikum ya benar-benar memberikan asar. Nah, yang luar biasa. Bagaimana mereka belajar? Nah, mereka belajar barakallahu fikum per 10 surat, 10 ayat ya. Nah. Jadi mereka tidak akan menambah hafalan tadi sebelum 10 ayat ini benar-benar mereka pahami, mereka mengerti, bagaimana ilmunya, bagaimana tafsirnya, dan bagaimana pengamalannya dan penerapannya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak heran kalau yang sampai Al-Baqarah aja sampai 8 tahun, barakallahu fikum ya, sampai 12 tahun atau 10 tahun. Nah, bukan berarti mereka orang-orang yang barakallahu fikum bodoh atau lamban dalam menghafal, justru sebaliknya. Masa mereka itu adalah masa keemasan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengar sekali saja langsung bisa nyantol dan enggak hilang-hilang. Ya. Baca sekali saja langsung barakallahu fikum terekam. Nah, tersimpan dan enggak hilang-hilang. Tapi ya tadi, ya kan? Metode mereka sangat keras sih. Kalau orang sekarang sudah barakallahu fikum ya. Ngapalinya susah, barakallahu fikum itu pun pengen cepat-cepat. Nah, ya. Sebulan jadi hafid barakallahu fikum. Naam, ikut tadi pelatihan ya. Naam, didiklat jadi seorang hafid hanya dalam jangka waktu 1 bulan barakallahu fikum. Naam. Apakah Quran itu bisa rasikh ya? Naam, kalau begitu caranya barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Naam. Al-muazzin yuazzin. Baik, kita lanjutkan masih dari kalam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa li hadza rattaballahu husulal rahma wa li hadza rattaballahu husulal rahmati 'alaihima." Wa li hadza rat taballahu husulal rahmati alaihima. Atas dasar inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan tercapainya rahmat Allah itu dengan dua perkara ini. Ya, kalau seseorang ketika dia mendengar Quran dengan istimak dan al-insat, maka rahmat Allah itu akan dia raih, dia peroleh. Barakallahu fikum. Baik, sehingga itu adalah jawaban bagi orang-orang yang bertanya, ya, barakallahu fikum, kenapa saya sudah berusaha mendengarkan Quran, tapi kok, ya, masih resah, gelisah, masih barakallahu fikum, na'am, merasa belum mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jawabannya, karena kamu hanya mendengar dengan telinga, ya, tapi tidak dengan hati. Barakallahu fikum. Nah, kalau ingin mendapatkan rahmat yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mendengarkan Al-Quran adalah dengan al-istima' wal-insaf. Barakallahu fikum. Selanjutnya beliau mengatakan, fadalla dzalika, fadalla dzalika ala anna man tuliya alaihil kitabu, fadalla dzalika ala anna man tuliya alaihil kitabu falam yastami' lahu, falam yastami' lahu wa yansitu annahu mahrumun, annahu mahrumu al-hazzi, hazzun, naam, alif lam ha dha, mahrumul hazzi, alif lam ha dha, dha, naam, annahu mahrumul hazzi minar rahmah barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengatakan fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala anna man tuliya alaihil kitab, bahwa orang yang dibacakan kepada dia Al-Qur'an falam yastami' lahu wa yunsit, tapi dia tidak mau menyimak dengan sesama, tidak mau mendengarkan dengan baik, annahu mahrumul hadzi minar rahmah, orang itu akan diharamkan ya bagiannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan manusia itu kalau diharamkan dari rahmat Allah, cilako barakallahu fikum ya. Nah, alamat celaka, alamat barakallahu fikum, naam, binasa. Ya. Yang bikin kita tetap bertahan itu ya rahmatnya Allah barakallahu fikum. Nah. Kemudian beliau mengatakan waqad fatahu khairun katsir. Waqad fatahu khairun katsirun. Dan dia telah kehilangan begitu banyak kebaikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya sangat-sangat berbahagia bagi naam antum-antum yang masih lebih fokus dengan Al-Qur'an. Ya, kesempatan yang sangat luar biasa barakallahu fikum tayyib yang sangat diidam-idamkan ya. Nah, oleh saudara-saudara kita yang belum dimudahkan oleh Allah untuk berada di sebuah pondok pesantren atau markis-markis dakwah barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum akan mengenang masa-masa itu. Ya. Nanti kalau sudah punya keluarga, barakallahu fikum, naam, sudah mungkin megang pondok pesantren, barakallahu fikum, ya. Antum akan kangen dengan situasi dan kondisi ketika masa-masa menghafal Al-Qur'an bersama teman-teman, setoran, barakallahu fikum, ya. Nah, jadi saya ingatkan sebelum antum sampai ke masa itu, ya manfaatkan baik-baik barakallahu fikum na'am masa lajangnya antum, ya dinikmati benar barakallahu fikum ya. Na'am. Suasana dan kondisi barakallahu fikum menghafal Quran, ya kemudian setorannya barakallahu fikum na'am, baik. Itu kenangan yang sangat indah, sangat mahal, harganya sangat barakallahu fikum tak tergantikan. Ya. Jadi jangan sampai ketika waktu diminta untuk membaca, menghafal, setoran, antum malah ngobrol, naam. Ya, malah mainan barakallahu fikum atau malah gambar-gambar atau malah ngupil. Naam, barakallahu fikum. Ya. Sibuk ngupil, pokoknya cari sampai dapat itu. Dalam-dalam, oh, kalau enggak ketemu itu enggak berhenti itu. Barakallahu fikum, na'am. Ya, tayyib. Itu barakallahu fikum, ya, mahrum. Ya, minar rahmah wa qad fatahu khairun kathir. Seperti yang disindir oleh Syekh di sini. Orang yang seperti itu, orang yang diharamkan dari rahmat Allah bagiannya. Dan kehilangan begitu banyak hal yang baik. Barakallahu fikum, na'am. Selanjutnya beliau mengatakan wa min aukadi wa min aukadi ma yu'maru bihi mustami'ul Qur'an ayyastami'a lahu wa yunsita fi salatil jahriyati wa min awkadi ma yu'maru bihi wa min aukadi ma yu'maru bihi mustami'ul Qur'an ma yu'maru bihi mustami'ul Qur'an ayastami'alahu wa yunsita fi salatil jahriyati idza qara'a imamuhu. Idza qara'a imamuhu. Dan kata beliau, wa min awkadi, dan yang lebih ditekankan lagi, ma yu'maru, yang diperintahkan bagi orang-orang yang mendengarkan Quran agar dia benar-benar menyimak dan diam adalah ketika sholat jahriyah, ketika imam itu membaca ayat Al-Quran. Sangat ditekankan, kata beliau, untuk diam dan menyimak bacaan imam. Ya, ini lebih ditekankan lagi. Naam. Fa innahu ma'murun bil insati. Fa innahu ma'murun bil insati. Fa innahu ma'murun bil insat, maka dia diperintahkan untuk diam. Ya, ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran, diam, dengarkan. Hatta inna kathiral ulama, hatta inna kathiral ulama yakulun, hatta inna kathiral ulama yakulun. Sampai-sampai kebanyakan para ulama mengatakan, inna ishtighalahu bil insat, inna ishtighalahu bil insati aula, inna ishtighalahu bil insati aula min qira'atihi al-fatihata wa ghairaha. Ya. Nah, hatta inna kathira al-ulama yaqulun, sampai-sampai kata beliau, untuk menunjukkan penekanannya, kebanyakan para ulama mengatakan, inna istighalahu bil insat aula, dia lebih fokus untuk mendengar dan menyimak bacaan imam, itu lebih didahulukan, kata Syekh As'adi. Min qira'atil fatihah wa ghairaha, daripada membaca al-fatihah dan yang lainnya. Memang ayat ini sebagai dalil bagi mereka-mereka yang berpendapat, barakallahu fikum, menjamakkan antara riwayat dan ayat yang ada dalam masalah ini. Apakah makmum membaca di belakang imam, khususnya al-fatihah. Ya, barakallahu fikum. Naam, ada beberapa akwal dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat, barakallahu fikum, cukup al-fatihah. Ya, naam, barakallahu fikum. Dalam sholat jahriyah dibaca, barakallahu fikum. Adapun yang lainnya dalam sholat sir saja dibaca. Al-fatihah, mau sholat jahriyah, mau sholat sir, ya, baca. Ini sebagian pendapat barakallahu fikum. Nah, yang lain berpendapat, mereka merinci, kalau sholatnya sholat jahriyah, diem semua, dengarkan bacaan imam, cukup bacaan imam adalah bacaannya makmum. Ya, nah, tapi kalau sholat sir, nah, maka baca, makmum ikut membaca barakallahu fikum. Nah, dan itu pendapat yang nampaknya dicondongi oleh Syekh rahimahullah ta'ala dengan dasar ayat ini. Fa'idha kuri al-Qur'anu fastani'u lahu wa ansitu. Barakallahu fikum. Nah, ada juga yang berpendapat, barakallahu fikum, ya, tidak perlu baca, baik jahriyah ataupun sirriyah. Ya, tidak usah baca, cukup bacaan imam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, intinya barakallahu fikum, ingin diberikan penekanan oleh beliau sekali lagi, ya, ketika Quran itu dibacakan, maka hendaknya kita menyimak, ya, mendengar dengan seksama, barakallahu fikum. Nah, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan dan diuraikan oleh beliau tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu bisa kita lihat dalam tafsir As-Sa'di. Pada tafsir ayat yang kita baca tadi. Surat Al-A'raf ayat ke-204. Barakallahu fikum. Naam. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.